dalam hidup dunia ini. Oh, sehari mereka menjadi saksi, siksa kurnia semakin jemu, berganti pengajian ragu. Korban petaka tak diingini dalam bencana yang datang ini. Tiada lagi tangis menghibah, pula dahaga di tengah duka. Semua telah sirna. Tak diingini, hanya kurnia.